Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah ba'd. Di antara bentuk khiyar al-ghaban yang terjadi ketika adanya ghaban al-mustarsil. Al-mustarsil yaitu orang yang tidak mengetahui harga. Orang yang tidak mengetahui harga. Al-mustarsil ini bisa terjadi pada pembeli dan bisa terjadi pada penjual. Kapan penjual atau pembeli ditipu, ya, karena dia tidak mengetahui harga barang, maka boleh dia menuntut orang yang telah menipunya. Ya, contohnya penjual, ada penjual baru, ya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu harga, harga barang adalah 1 juta, kemudian dia bilangnya mustar, oh, bilangnya pembeli ini hanya 500 ribu, ya, hanya 500 ribu, maka ini kemudian tertipulah orang yang para penjual tersebut. Maka seperti ini, ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayo akhwat, saudara-saudara sekalian, termasuk bentuk penipuan yang dibolehkan terjadi khiyar, yaitu hak pilih. Ya, hak pilih. Begitu pula penjual yang tidak mengetahui harga, yang telah ditipu oleh pembeli yang tidak mengetahui harga, yang telah ditipu oleh penjual. Penjual seenaknya saja menipu para pembeli dengan menaikkan harga yang sangat tinggi. Maka ketika dia ketahui hal ini, maka dia memiliki hak khiyar, ya, hak khiyar. Dan secara adat, harga barang ditimbang secara adat. Apakah dia secara adat melampaui batas ataukah tidak. Tetapi ketika susah menentukan adatnya bagaimana, maka dilihat kelayakannya 30%. Ya, apabila lebih dari 30%, maka dianggap sebagai bentuk penipuan, ya, atau kurang dari 30% untuk penjual, maka ini dianggap sebagai penipuan. Ya, tapi sebagian barang ada yang memang wajar barang tersebut dijual dengan keuntungan 100-200%, ya, memang pasarnya seperti itu. Maka tidak mengapa adanya perbedaan harga yang mencolok, ini tergantung kepada adat. Tapi kalau misalkan tidak ada adat, maka sebagian seperti pendapat mazhab Imam Malik, jadi dikembalikan kepada 30%. Dikembalikan kepada 30%. Ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang sepakat untuk ditipu. Misalkan ada sekumpulan para pedagang sepakat, ya. Tidak mau membeli barang dari seseorang penyetok misalkan, dan sepakat menunjuk satu orang pedagang saja, ya, yang lain tidak mau membeli barangnya. Kemudian dia akhirnya pedagang yang ditunjuk tersebut itu menawar dengan harga yang sangat murah, sehingga terpaksalah penjual tersebut menjualkan barangnya kepada satu pedagang ini dengan harga yang sangat sangat murah, sehingga penipuannya sangat besar. Kemudian setelah itu pedagang yang satu ini bagi-bagi kepada pedagang yang lain. Tujuannya adalah agar barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, hanya satu pedagang yang mau barangnya. Nah, yang seperti ini termasuk penipuan yang terjadi di pasar, dan ini haram, tidak diperbolehkan, dan termasuk ghaban al-mustarsil, penipuan karena orang yang tidak tahu harga. Ya, Allah alam bisawab, ayol ikhwan, di sini perlu kita perhatikan. Kemudian perbuatan ghaban, penipuan ini termasuk kezaliman, yang kita diharamkan menzalimi dan mengambil barang orang lain dengan cara yang batil, harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi kesimpulannya, orang yang pada khiyar ghaban al-mustarsil, istirsal atau mustarsil, nah, di sini orang penjual atau pembeli tidak mengetahui harga, maka boleh dia menuntut balik, memiliki hak khiyar, baik mengembalikan barang atau meminta kekurangan uang yang telah diberikan. Allah alam bisawab, ini saya rasa cukup, ya. Subhanakallah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.